kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Tadi dari belakang suruh neruskan ceritanya kemarin, Pak, gitu. Ini Habibnya udah datang. Dan oh ya, ada kesempatan beberapa masalah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman, Islam, kesehatan serta kesempatan. Alhamdulillah yang rawuh dalam keadaan sehat walafiat. Pilih pundi, Pak? Pilih sugih lara-laran napa melarat sehat? Pilih sugih sehat. Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah, boleh sugih sehat berarti panjenengan nek donga niku pun bener. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Pilih sugih ya sehat. Nek corot kula sego pecel lawuh rambak. Donya kecekel, akhirat kecanda. Ya, kita lanjutkan cerita saya kemarin sampai apa? Sampai mana sih? Sunat. Wes, oh sunat itu. Ya, alhamdulillah. Itu gara-gara saya takut disunat itu gara-gara mau masuk Islam tuh takut, jadi memikirnya betul-betul 3 hari 3 malam enggak bisa tidur. Ya. Dan alhamdulillah saya minta dispensasi sama Mas Ajis. Mas Ajis, nek aku mlebu Islam ora sunat sih oleh ora gitu. Ya alhamdulillah Mas Asi itu tahu perasaan saya bahwa memang wong Cina itu ditetak tenan. Ya. Ya alhamdulillah akhirnya diberi boleh tidak sunat dulu. Akhirnya setelah saya masuk Islam, saya baca syahadat. Alhamdulillah setelah syahadat kan sholat, ya tak? Nah ini sholat ini menjadi masalah juga. Jadi saya tuh sholat takut, Pak. Tidak seperti panjenengan nek sholat itu tenang saja ke masjid gitu ya. Saya tuh takut. Sholat pertama kali itu saya takut nanti nek konangan papa saya gimana, konangan mama saya gimana. Akhirnya saya sholat tidak pergi ke masjid, tapi saya delik di rumah. Sholat di dalam kamar, wudu di kamar saya kunci, korden saya tutup supaya tidak ada yang tahu. Hari pertama sholat ya alhamdulillah tidak konangan. Hari kedua ya ora konangan. Hari ketiga itu konangan. Mama saya tuh curiga. Dinjen. Ya, jadi di kamar saya masuk kamar, mama saya nginjen dari korden dilihat. Loh, eh jangje kok jengkang jengking ngopo kae. Nah, keluar dari kamar tuh saya ditanya oleh ibu saya. Loh, Cek, wis iki kok jengkang jengking ngopo? Saya ditanya gitu. Lah saya jawab mama saya, "Mas, saya sudah masuk Islam. Lah caranya sembahyang orang Islam tuh gitu." Lah waktu itu mama saya marah. "Kowe iki aneh-aneh. Lah mamamu kuwi pegawene Islam kabeh. Ora ana sing jengkang jengking padha kowe kuwi." Mudeng mboten, Pak? Karyawannya ibu saya itu Islam kabeh tapi tidak ada yang sholat. Benar ya? Nah, saya jawabnya gitu. "Mah, mungkin karyawannya mamah ki Islame lah ke Islam KTP. KTP ini kepengen gua swargo, wonge pilih neng rokok." Kula ngaten niku. Wah, ibu saya marah lagi gitu ya. Wah. Akhirnya saya boleh masuk Islam, boleh belajar Al-Qur'an, tetapi tidak boleh sholat. Nah, jadi mama saya itu memberi, "Kowe mlebu Islam ora apa-apa, sinau Qur'an ora apa-apa, ora sah sholat." Nah, akhirnya wong jenenge mu'alaf. Orang masih takut. Jadi saya itu sholat masih takut. Tapi saya kepingin sholat itu kepingin terus. Nah, akhirnya saya ngelimpek ke papa mama saya. "Bapak ibu nek sare, kula jam 10 wengi tangi, sholat tak ropel 17 rakaat." Ya akhirnya ya wong saya itu ya gak mudeng waktu itu belajar wong laki 3 hari masuk Islam gitu. Akhirnya saya tanya pada Mas Ajis, "Mas Ajis, sekarang saya punya masalah." "Nah, masalah apa Mas Irman?" "Anak saya sholat saya dimarahi ibu saya." Lah terus akhirnya sholatnya tak ropel gitu. Ya lah. Nah gimana cara ngeropel? Itulah serakat dari siji. Nah akhirnya Mas Ajis juga kepingkel-pingkel kados jenengan niku gitu. Akhirnya saya diberitahu kalau jamak sholat itu yang boleh hanya luhur sama asar, maghrib sama isya, kalau subuh tidak boleh gitu. Itu baru tahu saya. Gitu. Akhirnya saya juga sampai di rumah pulang, saya matur sama mama saya, "Mah, aku saiki wis mantep mlebu Islam. Nek sekirane mamah ki nglarang aku sholat, nglarang aku sembayang, aku nyuwun dite 10.000, aku tak minggat saka makene." Wah. Cengok wong ora tak sholat minggat ngono wae. Akhirnya ibu saya itu, yang saya tahu kok, tidak mungkin seorang ibu itu ngusir anak itu, tidak mungkin. Saya itu 5 bersaudara, Pak. Ya, alhamdulillah 5 itu laki semua. Saya nomor 2, 3 adik saya laki-laki, kakak saya juga laki-laki. Ya, saya nomor 2. Dan kelima anak ini, ya alhamdulillah, sing paling pinter ini kukulo. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi ini saya tuh, gak mungkin kok ibu saya tuh ngusir saya, gak mungkin. Saya tuh orangnya paling manut, paling pinter, ya tau. Kerjaan rumah tangga tuh kalau ada saya beres. Mengejarin nyapu, ngumbai, masak itu urusan saya semua itu, gitu. Saya bisa ngatasi itu. Ya alhamdulillah, akhirnya ibu saya tuh hanya membiarkan saya. Ya wis karepmu kono. Kowe nek meh jengkang jengking karepmu kono. Kalau mau sholat silahkan. Nanging mama pesen satu. Nah pesennya apa, mah? Nek sholat aja suwi-suwi. Jadi kalau sholat itu sing cepat. Nek sholat terlalu lama, saya dimarahi ibu saya. Loh kenapa? Masalahnya, saya itu kalau siang bantu papa mama di pasar klewer. Ya tak? Kalau sholatnya kue suwe-suwe, dagangannya rene sing tunggu rapayun. Jadi itu kalau saya sholat itu, saya itu kalau sholat senangnya tepat 5 waktu, Pak. Dengar adzan langsung saya ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke masjid. Tapi saya pamitin mama, makan. Mas, saya makan dulu. Ya tak? Tapi saya ke masjid. Dari toko ke masjid itu kira-kira 2 menit. Ada BAK dulu, kencing dulu, wudu, sholat sunnah, sholat wajib, wiritan, ya kira-kira 1/4 jam ya. Makan 1/4 jam, 1/2 jam dah. Kembali ke toko, wah, kulo diunek-unek ini. Diunek-unek ini mama kulo, masya Allah, ya kulo sabar, sabar. Ayah saya, ibu saya belum dapat hidayah. Jadi saya itu ya sabar. Besoknya saya ngapusi lagi makan. Tapi saya tidak makan, Pak. Saya sholat kok. Selesai sholat, saya kembali ke toko tanpa makan. Luwe, Pak. Kulompet. Kulotahan hanya apa? Supaya ibu saya, papa saya tidak marah. Yang penting saya sholat. Nah, mungkin jenengan buat angsal ujian kados ngeten iki nggih. Niki ujiane wong mualaf ngeten iki gitu ya. Jadi saya betul-betul insya Allah diuji apa betul-betul Herman Saki tenan imane pora diuji. Dan nanti kelak kita sebagai orang yang beriman oleh Allah setiap saat, setiap waktu akan datang ujian untuk menguji keimanan kita. Dan ujian itu bentuknya macam-macam, ya. Ada yang kekurangan harta, ya. Ada yang rezekinya seret, ya. Ada yang anaknya nakal. Ada yang was macam-macam lah, rumah tangga dan lain sebagainya. Itu ujian, bentuk ujian yang akan kita hadapi di dunia. Tinggal bagaimana kita menyikapi sebagai orang beriman, bagaimana kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai belum? Oh, sudah ya. Dilanjut minggu depan lagi ya. Pokoknya ceritanya sepotong-sepotong gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala manahibina Ali wa jami' awli as-salihin wa ala mana wa ajdadi wa asrafi سيري الفقير المقدم وحبنا علي بن الحبسي وشبد القادر الجيلاني وجميع سادتنا الصوفية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكري فأعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله